بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Saudaraku sekalian, hadirin jamaah pengajian yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah kembali pada hari ini kita melanjutkan kajian atau pengajian kita mengkaji kitab Bulughul Maram, kitab yang ditulis oleh al-imam al-hafidh Ahmad ibn Ali ibn Hajar al-Asqalani al-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Dan alhamdulillah dengan beberapa pertemuan yang telah kita lewati bersama atau telah kita lalui bersama, kita sampai pada hadis sesuai dengan nomor hadis yang ada pada kitab kami di sini, yaitu hadis yang ketujuh. Dan tentunya kita akan memulai pada hadis tersebut, atau kita sudah sampai pada hadis yang keenam dan kita masuk kepada pembahasan hadis yang ketujuh. Qala rahimahullahu ta'ala, berkata al-imam al-hafidh Ahmad ibn Ali ibn Hajar al-Asqalani al-Syafi'i rahimahullahu ta'ala fi kitabihi Bulughul Maram wa ar-rajulin sahiban nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Dan dari salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, naha Rasulullah an taktasil al mar'atu bi fadli ar-rajul war rajul bi fadli al mar'ah wal yaktarifa jami'an. Rawahu Abu Dawud wa Nasa'i wa isnaduhu sahih. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang wanita memakai mandi bekas air atau air yang telah dipakai, ataupun sisa air yang telah dipakai, oleh laki-laki atau oleh pria, dan melarang seorang laki-laki memakai air dari sisa air yang dipakai mandi oleh perempuan ataupun wanita. Namun hendaknya mereka kalau hendak mandi, yaitu laki-laki ataupun perempuan, mereka menggayung atau mengambil air yang mereka akan memakainya untuk mandi secara bersamaan. Atau hendaknya mereka menciduknya secara bersamaan. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Daud dalam sunannya, Al-Imam An-Nasa'i dalam sunannya, dan Al-Hafidh mengatakan sanadnya sahih. Wa an Ibni Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yaktasilu bi fadli Maimunah radhiyallahu anha, akhrajahu Muslim. Dari Abdullah Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau pernah mandi memakai air yang tersisa dari air mandinya Maimunah istri beliau radhiyallahu ta'ala anha. Hadis ini dikeluarkan oleh Al-Imam Muslim dalam sahihnya. Qala rahimahullah wali ashabis sunan, dan berkata Al-Hafidh rahimahullah ta'ala, dikeluarkan oleh para pemilik sunan. Iktasala ba'du azwajin Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam fi jafnatin. Faja'an Nabi sallallahu alaihi wa sallam liyaktasila minha. Faqalat inni kuntu junuba. Faqala innal ma'a la yajnub. Dulunya sebagian istri-istri Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa radhiyallahu ta'ala anhunna jami'an ummahatuna au ummahatina mandi di satu belanga atau tempat bejana air. Mungkin kita bahasakan gentong bisa, ataupun bak penampung air untuk mandi. Mereka para istri-istri Nabi, ibu-ibu kita tersebut, ibu-ibu kaum mukminin radhiyallahu taala anhunna, mandi di bak air tersebut. Lantas datang Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau pun mandi dari bak air tersebut atau dari bejana air tersebut. Maka di antara istri Nabi ada yang mengatakan, ya Rasulullah, aku telah mandi di air di dengan memakai air yang ada di bak mandi tersebut dalam keadaan aku junub. Dalam keadaan aku junub, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, sesungguhnya air ini tidak terjunubi atau tidak menjadi tercemari pula dengan junubmu ketika engkau memakainya untuk mandi. Dengan apa yang ada pada air ini tidak rusak. Hadis ini disahihkan oleh Al-Imam Tirmidzi rahimahullahu taala dalam sunannya, dan hadis ini disahihkan pula oleh Al-Imam Ibnu Khuzaimah dalam sahihnya. Dalam beberapa hadis atau tiga hadis yang telah kita baca tadi, kita mendapatkan sebetulnya banyak pelajaran, banyak faedah dari banyak masalah-masalah. Namun tentunya kita menitikberatkan pembahasan kita pada keterangan fikih hadis yang berkaitan dengan ahkam taharah, dan secara khusus tentang air. Dari hadis yang pertama yang berkaitan dengan taharah dan dari permasalahan air tentunya, dalam hadis tersebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau melarang seorang, baik laki-laki ataupun perempuan, mandi dari sisa air yang telah dipakai mandi oleh laki-laki ataupun perempuan dari lain jenisnya masing-masing. Perempuan dilarang memakai air sisa laki-laki, laki-laki dilarang memakai air sisa perempuan. Demikian secara zahir larangan yang ada. Namun dalam keterangan hadis yang datang setelahnya, kita dapatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahkan memakai air sisa mandi istrinya. Yang ini tentunya beliau memakai air sisa perempuan. Dan hadis yang berikutnya bahkan ditekankan oleh sebagian istrinya, saya ini habis junub dan mandi dengan air yang ada di bak tersebut. Beliau lantas mengatakan, kalaupun engkau junub, air ini tidak terjunubi dengan junubmu. Di mana beliau memakai air tersebut untuk mandi. Tentunya dua hadis ini atau dua hadis yang telah kita sebutkan tadi kontradiksi berlawanan dengan hadis yang pertama. Namun tidaklah didapatkan dalam syariat ini ada yang namanya syariat itu bertabrakan dan bertentangan. Mungkin secara zahirnya orang melihat itu bertabrakan, atau diantara manusia melihat itu bertabrakan dan saling berseberangan. Namun sebetulnya ketika dikaji ulang dengan mengumpulkan riwayat-riwayat yang ada dan keterangan-keterangan yang ada, maka ternyata di sana didapatkan penempatannya dan pengumpulannya. Sehingga ketika didapatkan pengumpulannya, penempatannya, tentunya sebaik-baik. Perbuatan adalah mengamalkannya. Demikian halnya di sini. Tidaklah beliau melarang namun tidaklah beliau melarang kecuali suatu hal yang dibenci. Namun dalam keadaan yang lain beliau melakukannya, mengamalkannya. Sehingga penempatannya di sini apa yang dilarang kata para ulama berkaitan permasalahan di sini kita tidak mengembangkan permasalahan kepada yang lainnya tapi berkenaan permasalahan di sini apa yang dilarang ini itu hukumnya makruh tanzih. Hukumnya makruh lit tanzih. Sekedar semata-mata untuk kesucian. Namun pada asalnya boleh. Namun pada asalnya boleh. Artinya memakai air masing-masing pihak dari sisa yang ada diperbolehkan. Diperbolehkan. Kenapa diperbolehkan? Beliau melakukannya. Tetapi tentunya dalam menjaga kesucian, kalau di sana ada seorang mendapatkan air yang dia itu bukan sisa tentunya, itu lebih baik. Itu lebih baik. Karena apa yang belum dipakai tentunya lebih apa? Lebih terjamin kesuciannya. Namun bukan berarti yang telah dipakai itu tidak apa? Tidak suci. atau apa yang tersisa dari apa yang telah dipakai itu bukan berarti tidak tidak suci. Sehingga laki-laki boleh memakai air sisa perempuan dan perempuan boleh memakai air sisa laki-laki. Terlebih lagi tentunya mereka adalah suami istri. Mereka adalah suami istri. Demikian. Namun para ulama, mereka dalam masalah ini beberapa pendapat. Beberapa pendapat. Yang pertama, mereka secara mutlak membolehkan untuk memakai air sisa. Membolehkan untuk memakai air sisa. Dan ini pendapat jumhur ahlul ilmi, jumhur kebanyakan para ulama. Mereka memperkenankan untuk memakai air sisa. Yang dimaksud di sini air sisa adalah air sisa wanita. Air sisa wanita. Sebagian yang lain mengatakan tidak boleh. Sebagian yang lain mengatakan tidak boleh, namun ini pendapat sebagian kecil para ulama. Dengan berpegang secara zahir dari hadis tadi, Rasulullah melarang. Sementara pendapat sebagian yang lain dari para ulama, mereka mengatakan boleh kalau wanita tersebut memakainya dengan tidak bersepi-sepian. Dia memakai di tempat yang terbuka. Tidak boleh kalau dia memakainya di tempat yang tertutup. Dia masukkan air di dalam kamarnya, dia mandi, dia tutup, maka ini tidak boleh. Namun Allahu a'lam bisawab, dari beberapa pendapat yang ada, yang paling benar dan mendekati pemahaman dari nas adalah tadi yang pertama, bahwa boleh laki-laki memakai air sisa perempuan, wallahu a'lam bisawab, dan tentunya sebaliknya, perempuan memakai air sisa laki-laki. Wallahu a'lam bisawab. Adapun larangan dengan hadis yang membolehkan maka dijamak. Larangan di sini adalah makruh litanzih. Wallahu a'lam bisawab. Sementara asal pemakaian air boleh karena Rasulullah memakainya. Bekas sisa istri beliau. Yang berikutnya, adapun kalau air tersebut dipakai mandi bersama-sama, bersama-sama maksudnya secara bersama-sama, bukan air sisa. Laki-laki dan perempuan mandi bersama-sama dengan air tersebut, tentunya ini adalah sebagaimana yang biasa diamalkan oleh suami istri. Tentunya yang bisa mandi bersama-sama laki-laki dan perempuan adalah suami istri. Maka secara ijma para ulama diperkenankan. Secara ijma para ulama diperkenankan. Tentunya dengan nas hadis wal yaktarifa jami'an. Mereka bisa memakai mandi secara bersamaan. Jadi kalaupun mereka ingin mandi dari air yang ada, mereka memakainya secara bersamaan. Yaitu bersama-sama memakai air tersebut. Wallahu a'lam bissawab. Saudaraku sekalian yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah, keterangan juga yang bisa kita ambil di sini, dalam hadis yang berikutnya, ataupun hubungannya dengan hadis yang pertama, hadis ketujuh, pada hadis yang kedelapan, hadis yang berikutnya, kita mengetahui pembolehan memakai sisa apa? Mandi dari wanita, sehingga tidak luput pembahasan di sini bahwa air yang telah dipakai disebut oleh para ulama musta'mal. Dengan riwayat di sini boleh dipakai. Boleh dipakai. Namun pendapat para ulama dalam pemakaian air musta'mal juga didapatkan silang pendapat. Tetapi dengan keterangan yang kita telah dengarkan tadi menunjukkan diperkenankannya seorang memakai air musta'mal. Bahkan dalam riwayat yang jelas disebutkan dalam sahih bahwa para sahabat Nabi ketika mendapatkan Rasulullah telah berwudu, mereka berlomba bersegera untuk mengambil air bekas wudu Nabi tersebut untuk mereka juga berwudu darinya. Yang pertama tentunya litabarruk, dalam rangka mencari barokah dari apa yang tersisa dari Nabi, dari air wudu. Dan yang kedua tentunya menunjukkan kepada kita bolehnya air yang telah dipakai. Bersuci oleh beliau, dipakai lagi bersuci oleh para sahabat. Karena air bekas wudu tersebut dipakai lagi oleh para sahabat untuk berwudu. Namun dengan alasan yang pertama tadi adalah dalam rangka apa? Tabarruk. Mencari berkah apa yang dipakai bekas oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang berikutnya menunjukkan bahwa air musta'mal boleh dipakai bahkan untuk bersuci. Sehingga kami secara pribadi condong kepada pendapat yang mengatakan, pendapat ulama yang mengatakan air mustakmal boleh dipakai untuk bersuci. Wallahu a'lam bissawab. Kalaupun tentunya seandainya di sana ada air, dari air yang belum terpakai, itu tentunya lebih suci. Namun apa yang telah dipakai boleh kita pakai selama tidak diketahui adanya yang mengkotorinya dari najis. Mengkotorinya dari najis. Wallahu a'lam bishawab. Sementara hadis di sini dengan dipakainya mandi air tersebut tidak luput air itu akan kecipratan bekas sisa mandi dari orang yang memakainya tentunya. Dan ketika kecipratan atau ketika jatuh ke dalam bak tersebut, berarti air tersebut telah tercampur dengan apa? Dengan air yang tersisa dan bekas dipakai. Dalam hadis ini bahkan Rasulullah memakai mandi untuk bersuci tentunya. Inilah yang kami sebutkan dan kecondongan kami dengan pendapat para ulama yang mengatakan air mustakmal dipakai, bisa dipakai. Wallahu a'lam bishawab. Kalaupun di sana kita mengetahui ada pendapat ulama yang mengatakan tidak boleh, namun telah kami sebutkan tadi pendapat yang kami pilih. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian yang berikutnya, bahwa mandinya seorang yang junub di air atau pada air, pada bejana atau tempat bak, penampungan air, tidaklah mengotori air tersebut, terkecuali orang yang junub ini masuk ke dalam air tersebut yang gamis. Yang gamis yakni mencelupkan dirinya. Tentunya ini tidak lepas dari pembahasan kita yang sebelumnya, dilarangnya seorang mandi di air yang tergenang, air yang tenang yang tidak mengalir. Bahkan dalam riwayat, dalam keadaan dia junub, dia mengencinginya, dia dalam keadaan junub. Adapun kalau seorang yang junub ini menciduknya, memakai air tersebut dengan mengambil melalui timba, ciduk, ataupun yang sejenisnya, dia mandi di luar bak tentunya, atau dia mengambil ember untuk menampung air di ember tersebut dari bak tersebut, maka ini tidak akan mengotori dan menjadikan air yang ada itu bermasalah. Tentunya dari riwayat yang telah kita dengarkan tadi. Ketika salah seorang istri Nabi mengatakan, "Inni kuntu junuban," saya ini junub wahai Rasulullah. Kata Rasulullah, "Al-ma, innal ma'a la yajnub." Air tidak akan terjunubi kalaupun engkau junub. Karena istri beliau tidak masuk ke dalam apa? Ke dalam bak tersebut, tapi istri beliau mandi di luar bak. Yang tidak menutup kemungkinan mungkin masuk air cipratan orang yang mandi junub atau istri beliau ini ke dalam bak air tersebut. Namun junubnya istri beliau tersebut tidak mengotori apa? Tidak mengotori air tersebut. Wallahu a'lam bisawab. Dan orang yang junub sendiri tidaklah najis. Orang yang junub sendiri tidaklah najis. Pernah suatu waktu Abu Hurairah junub. Disebutkan dalam sahih pula. Lantas Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, karena kebetulan bersama Rasulullah, tapi beliau dalam keadaan junub. Ketika mendapatkan kesempatan, beliau pergi diam-diam meninggalkan Rasulullah untuk mandi. Tetapi karena Rasulullah telah sering ditemani oleh Abu Hurairah, dan pada waktu itu kebetulan memang Abu Hurairah yang menemaninya, tapi kok tiba-tiba enggak ada. Di saat beliau disibukkan berbicara dengan manusia, Abu Hurairah tiba-tiba lenyap. Maka ketika Abu Hurairah datang pun Rasulullah bertanya, "Dari mana kamu ya Abu Hurairah?" Katanya, "Ya Rasulullah, sebetulnya aku tadi junub. Sehingga aku malu, aku pun harus mandi terlebih dahulu baru kemudian bisa bersamamu kembali." Kata Rasulullah, "Subhanallah, al-mu'min la yanjus." Subhanallah, seorang mukmin tidaklah ternajisi kalaupun misalnya dia berhadas. Dan hadas yang ada pada waktu itu Abu Hurairah apa? Hadasnya besar, yaitu junub. Sehingga keterangan ini menunjukkan kepada kita bahwa seorang yang junub dengan memakai air yang ada dari air mandi, dari sisanya, tentunya selama dia tidak apa? Tidak nyemplung, tidak memasukkan dirinya ke dalam air tersebut, maka tidak mengotori dan tidak menjadikan air itu apa? Air itu ternodai. Terlebih lagi seorang mukmin kalaupun junub tidaklah menyebabkan air itu menjadi kotor dengan junubnya, karena tempat kotornya itu pada daerah tertentu. Pada daerah tertentu. Yang tentunya kalau seorang mandi junub, daerah tertentu yang terkotori ini dulu yang dibersihkan. Baru kemudian dia apa? Dia mandi. Wallahu a'lam bisawab. Saudaraku sekalian yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah, dalam hadis yang telah kita lewati semua, kita dapatkan beberapa faedah yang lain. Ia menunjukkan kepada kita tentang luasnya ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Tentunya di antaranya disebutkan bahwa seorang dari sahabat Nabi ini memberikan pengetahuan kepada kita bahwa sahabat, kalaupun tidak disebutkan namanya dalam bentuk periwayatan, periwayatannya diterima secara mutlak. Sahabat kalaupun tidak disebutkan namanya dalam bentuk periwayatan, maka diterima periwayatannya secara mutlak. Kenapa demikian? Karena para sahabat tidaklah tercatati keadaannya sedikit pun. Mereka cukup dengan rekomendasi dari Allah dan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mereka ini amanah terpercaya dalam menyampaikan agama Allah dan menjaga agama Allah. Sehingga kalaupun disebutkan seorang dari sahabat tanpa menyebutkan namanya, maka riwayat tersebut diterima. Wallahu a'lam bishawab. Berbeda halnya dengan selain sahabat, sampai dia seorang tabi'in sekalipun, sampai dia seorang tabi'in sekalipun, kalau dia seorang tabi'in sekalipun, maka mesti disebut namanya untuk diketahui bagaimana keadaannya, bagaimana keadaannya. Karena tabi'in tidak menduduki peringkat keistimewaan seperti sebagaimana sahabat Nabi. Sehingga itu karenanya, dari manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah, mereka memuliakan para sahabat Nabi. Mereka tidak mencacati dan tidak mencelah kepada para sahabat Nabi sedikitpun. Sebaliknya, dari manhaj Ahlul Bidai wal Ahwa, mereka pasti didapati mencela dan menjelekkan para sahabat Nabi. Kalaupun tidak semuanya, didapati sebagiannya. Kalaupun tidak sebagian, didapati person-personnya. Dan selama mereka adalah sahabat Nabi, maka tidak boleh dicela, dicerca, dijatuhkan kehormatannya, apalagi diragukan keberadaannya. Jadi ahlul bidai wal ahwa tidak demikian, tetapi mereka dapat pasti mencela, mencerca. Sehingga riwayat-riwayat yang seperti ini, kalau di sisi mereka ahlul bidai wal ahwa, mereka tidak bisa menerima. Terlebih lagi mereka yang memang tidak menerima Islam sebagai agama Allah, sebagaimana mereka orang-orang Rafidah. Demikian. Karenanya bisa dibedakan antara Ahlus Sunnah dan Ahlul Ahwa. Ahlus Sunnah selalu menjaga kehormatan para sahabat. Adapun Ahlul Ahwa selalu didapati ingin menjatuhkan kehormatan para sahabat. Itu perbedaan yang sangat nampak dan mencolok. Wallahu a'lam bissawab. Berikutnya, kita dapati keterangan di sini bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam memberikan bimbingan dengan sempurna, dengan sempurna dan tidak sedikit pun dari keterangannya. Karenanya agama ini tidak didapati kekurangan padanya. Adapun yang mengatakan ada kekurangan, mengatakan adanya pertentangan, itu karena dia tidak mengetahui dan tidak mendalami agama ini. Pandangannya kepada satu sisi, pengetahuannya kepada sebagian riwayat, sebagian nas, sehingga itu dituntut bagi seorang agar dia mengetahui agama Allah, hendaknya dia mempelajari secara utuh agama ini secara seksama, secara rinci, agar dia mendapatkan agama yang dia pegangi ini di atas keyakinan. Terbukti di sini, kalau kita sekedar mengetahui larangan beliau, kita tentunya akan mengatakan dilarang. Tetapi ternyata kita dapati riwayat beliau memakai sendiri air yang tadinya beliau melarang. Inilah yang dikatakan sempurnanya agama ini. Di antara kesempurnaan agama ini. Kemudian saudaraku sekalian yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah, seorang tidaklah boleh membicarakan agama Allah dengan pengetahuannya yang sepotong-sepotong. Karena akan merusak dan akan membawa kepada kesesatan berpikir terhadap agama ini. Itulah yang didapati pada orang-orang liberal. Dan memang mereka ingin menyesatkan manusia. Itu tujuan utama mereka. Tetapi dari sisi pembahasan mereka tidak membahas agama ini dengan sepenuhnya. Demikian. Tentunya kita tidak ingin terjatuh dalam hal yang sama. Maka tadi kita katakan, kita perlu membahasnya dengan sempurna. Kita perlu mengkajinya dengan sempurna. Tidak boleh setengah-setengah. Lantas kita ajarkan kepada manusia. Kacau nantinya. Ini di antara bentuk faedah yang kita dapatkan secara global dari riwayat-riwayat yang ada. Lantas yang berikut, yang terakhir, karena telah masuk waktu Isya, di sini dikatakan Al-Imam At-Tirmidzi mensahihkannya. Sementara Al-Imam Tirmidzi tidak mengeluarkan kitab apa? Sahih. Imam Tirmidzi mengeluarkan kitab Sunan. Beliau tidak mengeluarkan kitab Sahih. Tapi disebutkan beliau mensahihkannya. Maka ketahuilah, Imam Tirmidzi di dalam Sunan terkadang menghukumi hadis. Atau boleh dikatakan dalam banyak keadaan beliau menghukumi hadis. Setelah beliau membawakan riwayat, beliau menghukumi hadis yang beliau bawakan riwayatnya tadi. Beliau sebutkan hadis ini sahih, beliau sebutkan hadis ini hasan, beliau sebutkan hadis ini gharib. Beliau sebutkan hadis ini hasan sahih. Beliau gabung hasan sahih atau dengan penggabungan yang lain yang kita ketahui dari beliau. Sehingga para ulama mengambil hukuman dari beliau tersebut dari kitab sunannya. Jadi kalau dikatakan Al-Imam Tirmidzi mensohihkannya, bukan berarti dalam kitab sohihnya, tetapi dalam kitab sunannya. Berbeda kalau dikatakan Ibnu Khuzaimah mensohihkannya, maka Ibnu Khuzaimah dalam kitab sohihnya, karena Al-Imam Ibnu Khuzaimah mengeluarkan kitab kitab sohih. Yang berikutnya berkaitan dengan ini penting, karena kita insyaallah ta'ala akan selalu melewatinya, dan dalam pembahasan-pembahasan yang lain, yaitu Imam Tirmidzi rahimahullahu ta'ala dalam penghukumannya terhadap hadis tidak dijadikan pegangan oleh para ulama dengan secara mutlak. Tidak dijadikan pegangan hukumannya oleh para ulama dengan secara mutlak. Karena hukuman Imam Tirmidzi di antara beberapa kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, bahwa kitab sunan itu sendiri telah dicetak dengan berbagai cetakan dan telah datang dalam berbagai penulisan, periwayatan penulisan. Satu dengan yang lain berbeda. Satu dengan yang lain berbeda. Maksudnya berbeda, tidak didapati, bisa didapati pada satu cetakan, satu periwayatan penulisan, hukuman Imam Tirmidzi ada, di yang lainnya tidak didapati. Bahkan pada yang lainnya, hukuman pada riwayat yang lain yang menyelisihi penghukuman yang sebelum, menyelisih penghukuman yang pada periwayatan yang lainnya. Karenanya tidak dijadikan pegangan oleh para ulama, karena periwayatannya berbeda. Ini dari Imam Tirmidzi. Imam Tirmidzi mengatakan sahih, dalam riwayat yang lain tidak didapatkan periwayatan sahih, padahal sama-sama kitab sunan. Atau ininya dihukumi sahih, ini ada hukum yang lain selain sahih, sehingga mereka tidak menerima secara mutlak. Berikutnya, di antara kemungkinan yang ada, Al-Imam Tirmidzi di antara para ulama ada yang mengatakan beliau bermudah-mudahan dalam menghukumi, sehingga perlu dikaji ulang. Kemungkinan yang lain, ini diantara banyak kemungkinan, terkadang Imam At-Tirmidzi menghukumi hadis dengan double, seperti diantaranya hasan sahih. Yang ini perlu juga dengan dikaji ulang, karena hadis dengan hasan sahih itu bertabrakan dalam pengkajian ilmu hadis. Itu diantara kemungkinan, yang tentunya banyak kemungkinan yang disebutkan oleh para ulama, sehingga karenanya para ulama dahulu dan sampai hari ini, Al-Imam Al-Albani, Al-Imam Al-Wadi'i, guru kami yang mulia, atau yang lainnya dari kalangan muhaddisin, tidak semata-mata menerima mutlak yang dihukumi oleh siapa? Imam Imam Tirmidzi, tapi mereka kemudian menghukumi, mengkaji ulang dan menghukumi kemudian hadis tersebut, apakah sahih, apakah dhaif, apakah hasan. Ini yang ada. Karenanya pula kita tidak bisa mengatakan hadis ini disahihkan oleh Imam siapa? Tirmidzi. Sampai kita mengetahui penghukuman para ulama yang lain dari kalangan ulama ahli hadis yang memberikan hukuman. Adapun di sini al-Imam Al-Hafidh adalah Imam ahlul hadis. Beliau mengatakan disahihkan oleh Imam Tirmidzi. Ini menunjukkan selain Imam Tirmidzi mengatakan dalam nuskha periwayatan kitab yang ada di sisi Imam siapa? Al-Hafidh, itu ada tulisan, ada pernyataan disahihkan oleh siapa? Imam Tirmidzi. Di sini juga menunjukkan beliau sebagai Al-Hafidh, sebagai ahlul hadis, orang yang menghukumi, mengkaji, mendalami hadis, beliau sepakat dengan penghukumannya siapa? Imam Tirmidzi dalam pensahihan, sehingga beliau tidak perlu membawakan saya katakan hadis ini sahih, dia cukup mengatakan hadis ini disahihkan oleh Imam Tirmidzi, disahihkan oleh Imam Ibnu Khuzaimah dalam sahihnya, yang menunjukkan saya juga telah mengkajinya, saya juga telah membahasnya, saya setuju dengan apa yang dikatakan oleh Imam siapa? Imam Tirmidzi. Wallahu a'lam bissawab. Ini yang perlu kita ketahui di antara faedah yang ada dari kitab yang baik ini, dan di antara pendalaman ilmu dari ilmu agama yang kita dapatkan dalam pengkajian kitab kita di sini, kitab Bulughul Maram ini, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf saya akhirkan apa yang datang dari azan salat Isya. Kita lanjutkan nanti setelah salat Isya. Wallahu a'lam bissawab. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsan ila yaumiddin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.